Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباء أيها الطلبة رحمكم الله جميعًا. Insyaallah taala di malam hari ini kembali akan kita baca sirah Nabi alaihi salatu wassalam dari kitab Raudhatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir yang kita baca yaitu sejarah kisah tentang apa itu? Hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam sampai mana? Ke Madinah. Sampai di mana sebelum ke Madinah? Ke mana dulu? Ke Quba. Nah, nah, singgahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam di Quba. Artinya beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah. Nah, berapa hari tinggal di Quba Muhammad? 4 hari. Dan kemudian apa yang beliau lakukan di sana? Yamidi membangun Masjid Quba, dan kemudian beliau sholat di masjid tersebut. Nah, barakallahu fiik. Kemudian di hari yang kelima, hari Jumat, kemudian beliau melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Barakallahu fiik. Sahib, kita baca selanjutnya. Ad-dukhulu fil Madinah, maksudnya beliau ke kota Madinah. Qala alaihi rahmatullah, summa tajaha nahwal Madinah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke arah Madinah, masuk kota Madinah. Waqad zahafa an-nasu lil istiqbal, dan manusia telah berjalan berbondong-bondong dengan pelan untuk menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, barakallahu fiik. Ini manusia pada keluar ya, menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Wartajatil buyut, sampai bergoncang ini rumah-rumah. Ini maksudnya karena rame begitu ya. Demikian pula wasukuk dan gang-gang, ya rame bergemuruh dengan bitahmidi wa taqdis, dengan tahmid mengucapkan alhamdulillah, wa taqdis mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Nah, bergemuruh manusia ya menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Wa kharajan nisa'u wasibyanu wal wala'idu yaqulna, dan kaum wanita, demikian pula anak-anak ya. Anak kecil, mereka melantunkan bait-bait syairnya ya, yang ini sering dibacakan oleh kaum muslimin ya. Baik, ini merupakan kisah yang masyhur dengan membacakan bait syair ini untuk menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun bacaan bait syair ini yang sangat masyhur ini dibahas oleh para ulama, artinya diperbincangkan. Walhasil kita baca sebagaimana yang masyhur. Tala'al badru alayna min saniyatil wada', wajaba syukru alayna ma da'a lillahi da'. Ayyuhal mab'us fina ji'ta bil amril muta'. Nah, ini yang sering kita dengarkan ya, pujian-pujian ataupun juga bait-bait syair yang sering dibacakan oleh kaum muslimin. Itu pujian untuk menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Tala al-badru alaina, telah tiba, telah terbit, telah sampai, yakni maksudnya al-badar. Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min saniyatil wada', dari daerah saniyatul wada'. Wajib syukru alaina, maka wajib kita bersyukur atas kedatangan beliau ini. Mada'a lillahi da', atas apa yang dia dakwahkan, mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mab'us fina, wahai nabi yang diutus kepada kami ya. Jikta bil amril muta', engkau datang dengan membawa perintah yang ditaati. Nah, barakallahu fiik. Tentunya semua kaum muslimin akan sangat berbahagia ya, dengan kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, secara khusus jasadnya pada waktu itu, demikianlah secara umum akan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam ke manusia ini. Nah, kita amat sangat bersyukur walhamdulillah dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, manusia dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kejahilan, dari berbagai macam kesesatan, berbagai macam kesyirikan, berbagai macam bentuk kebodohan, kepada cahaya tauhid, sunnah dan ilmu. Nah, yang kemudian ini pun juga sampai hari-hari ini kaum muslim bergembira ria dengan kedatangan Rasul alaihi salatu wasalam, dengan diutusnya beliau alaihi salatu wasalam. Nah, namun pun juga yang perlu diberikan catatan di sini adalah bagaimana kita menyikapi diutusnya beliau ini ya. Tentu jelas semua orang akan bergembira dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Namun bagaimana cara menyikapinya, sambutan-sambutan dengan kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, tentunya bukan sekedar berfoya-foya, bergembira ria sibuk baca bait-bait syair saja, pujian-pujian kepada Nabi setinggi langit, ya. Nah, tapi kemudian jauh dari bimbingan beliau alaihi salatu wasalam, ya. Nah, dan demikianlah sebagian daripada kaum muslimin, ya, sibuk rame-rame memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam dan seterusnya, ya. Tapi dari sisi ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, dari sunnah-sunnahnya amat sangat jauh, ya. Bukan demikian hakikat menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam. Hakikat menyambut kedatangan Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah jita bil amril muta', kamu datang wahai Rasul dengan perintah yang siap untuk taati. Inilah penyambutan yang sebenar-benarnya, penyambutan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Siap kita untuk mentaati semua perintahnya, siap kita untuk mentaati sunnah-sunnahnya, siap kita untuk mentaati semua bimbingannya, siap kita melaksanakan berbagai macam sunnahnya. Ini yang sebenar-benarnya menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan mencampakkan sunnah-sunnahnya, bukan melempar perintah-perintahnya, membuang jauh perintahnya. Ah, enggak cocok, ah masa begini, ah masa begitu. Nah, padahal sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, cuma di mulut saja, tola al-badru, tola al-badru, tola al-badru, cuma di mulut saja, dilantunkan dalam bait-bait syairnya, tapi dalam prakteknya mereka jauh dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Alhamdulillah, dusta pengakuan tersebut antara ucapan dengan prakteknya. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan menyambut Nabi alaihi salatu wasalam. Di zaman itu mereka siap rela menumpahkan darahnya demi membela Nabi alaihi salatu wasalam dengan berjihad fisabilillah. Nanti akan kita baca di sini. Adapun kita sekarang ini pun juga demikian, siap dan rela untuk menebarkan sunnah Rasul SAW yang sudah amat sangat asing bahkan di tengah-tengah umat Islam. Sunnah beliau bukan asing di tengah-tengah manusia, bukan asing di tengah-tengah orang-orang kafir, tapi asing bahkan di tengah-tengah umat Islam. Umat Islam sendiri yang enggak ngerti bagaimana sunnahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika disampaikan sunnahnya Nabi, ditertawain, dicemooh, diejek, dihinakan. Nah, alhamdulillah. Justru pembelaan yang sebenar-benar pembelaan, ya, selain kita siap menumpahkan darah kita ini pun juga demikian, dengan mengorbankan jiwa raga kita ini dengan terus menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, memperjuangkannya, menegakkan sunnah-sunnah itu pada diri kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ini yang sebenar-benarnya menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam di zaman kita sekarang ini. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamurru bidarin min duril ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melewati suatu rumah dari rumah-rumahnya orang-orang Ansar, ya. Illa akhadhu khitama naqatihi, kecuali mereka pasti mengambil tali kekang dari unta beliau. Artinya Rasul yang melewati rumah-rumah dari orang-orang Ansar ini, pasti rumah yang dilewati ini penghuninya, pemilik rumah itu menarik, membawa tali kekang ontanya Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian dikisahkan. Yaqulun, mereka mengatakan, halumma ilal adad wal uddah was silah wal man'ah. Ayo sini, kita siapkan, ya, jumlah pasukan yang besar. Wal iddah, demikian pula perlengkapan, demikian pula wasilah, senjata. Wal man'ah, demikian pula pembelaan. Nah, artinya mereka semua siap, ya, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita baca kisahnya pada waktu apa? bai'atu apa ikhwah? Bai'at apa? Yang kedua kemarin? Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka siap dengan berbagai macam resikonya. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Fakana yaqulu lahum, beliau berkata kepada mereka, kepada manusia ini, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Berikan jalan untuk unta ini karena unta ini sedang diperintah, ya. Nah, manusia berdesak-desakan, berebut untuk menarik tali kekangnya unta Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka beliau menyampaikan, biarkan jalannya unta ini. Beri jalan untuk unta ini karena dia ini sedang diperintah, gitu ya. Nah. Falamma wasalatin naqatu ila mawdu'il Masjidil Nabawi barakat. Ketika unta Nabi ini sampai di tempat Masjid Nabawi, ya, yang belum dibangun pada waktu itu, ya. Sampai di tempat tersebut, maka unta ini menderum, ya. Menderum, bahasa yang lain dari menderum apa? Hah? Ya, yes, duduk kurang lebih begitu. Nah, buruk gitu ya. Baik. Falam yanzil anha, dan beliau tidak turun dari naqah tersebut, ya, tidak turun dari ontanya, hatta nahadat, sampai kemudian dia bangkit, onta ini bangkit sendiri, wasarat qalilan, dan berjalan sedikit, ya. Onta ini kemudian berjalan sedikit. Summaltafatat wa raja'at, summaltafatat, kemudian onta ini menoleh, ya, menoleh, wa raja'at, dan kemudian dia kembali, ya. Kemudian dia kembali, fa barakat fi mawdi'iha al-awwal. Kemudian kembali dia menderum di tempat yang pertama tadi. Kembali ke tempat yang pertama tadi di situ. Nah, yang kemudian di situlah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Fa nazala anha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari unta tersebut. Nah, فَجَعَلَ النَّاسُ يُكَلِّمُونَهُ فِي النُّزُولِ عَلَيْهِمْ, lalu manusia bercakap-cakap, berbicara, ya. Nah, membicarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan apa namanya tempat singgah beliau, ya. Nah, yang harus mereka persiapkan, ya. Nah, tempat singgahnya, tempat istirahat di mana, ya. Nah, wabadara Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari bersegera, ya, bersegera, ya, untuk segera menjamu Rasul SAW. Fa adkhala rahilahu fi baitihi, kemudian beliau memasukkan kendaraannya, tunggangannya ini, ke rumahnya, ya. Nah, lalu Abu Ayyub ini memasukkan tunggangannya ke rumahnya. Nah, coba bagaimana nih ikhwah, apa kita enggak rindu, ya, bagaimana khidmahnya para sahabat Al-Ansar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bayangkan seolah-olah kita bersama beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ma'a rahilihi, seseorang itu tetap bersama dengan kendaraannya. Nah, wa khadha As'ad bin Zurarah mizam bizimami rahilatihi, dan kemudian As'ad bin Surarah, ya, mengambil kendali kendaraannya, fakanat indahu, ya, lalu kendaraan tersebut bersama dengan tuannya tersebut. Nah, qala rahimahullah, wa sabaqa surratul ansar fi istidafihi, fi istidafah, ya. Kemudian beberapa orang ya, dari kalangan Ansor ini yaitu bersegera berlomba-lomba ya, untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi istidafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini bersegera berlomba-lomba untuk segera menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Masya Allah, betapa rindunya kita dengan keadaan seperti ini. Fakanat al-jaffanu ta'tihi minhum kulla laylah. Ya. Lalu al-jaffan, yakni mangkuk besar berisi makanan. Ya. Mangkuk besar berisi makanan. Ya. Datang kepada beliau, ya, disuguhkan kepada beliau setiap malam. Kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fama min laylatin illa wa'ala babihi as-salas awil arba' minha. Nah, setiap malam itu pasti di pintunya itu ada tiga atau empat ya, tadi itu mangkuk besar yang berisi penuh dengan makanan ya, setiap malamnya ya. Nah, tiga atau empat mangkok gitu yang besar pada waktu itu. Nah, sebagai bentuk jamuan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, alhamdulillah Allah berikan pertolongan pada beliau, Allah jaga, Allah lindungi ya. Nah, suatu perkara yang memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, namun itu diperlukan perjuangan. Tidak datang begitu saja yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Kemudian berikutnya peristiwa hijratu Aliin wa luhuquhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hijrahnya Ali, ya. Barakallahu fiik, sepupu beliau ya, dan berjumpanya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa makatha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi Makkah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathan. Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tinggal di Mekah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari kurang lebih ya. Nah, jadi beliau masih berada di Mekah selama sampai 3 harian ya. Kemudian beliau di sana wa'adda wada'i'a ya, wada'i' menunaikan segala macam apa namanya urusan ya, menyelesaikannya ya, menyelesaikan segala macam urusan kanat 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Makkah. Jadi bila beberapa hari itu menyelesaikan urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penduduk Makkah ya, berbagai macam urusan diselesaikan. Nah. Summa kharaja mashyan 'ala qadamayhi hatta lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba. Summa kharaja mashyan. Kemudian beliau keluar dengan berjalan kaki ya. Nah. Meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan berjalan kaki. Masya Allah. Nah. Ini pun juga perjuangan ya, bukan jarak yang dekat ya. Nah. Barakallahu fiik. Hatta lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba, sampai beliau berjumpa Nabi alaihi salatu wasallam di Quba. Nah. Wa nazala ala Kulthum bin Al-Hadam. Beliau singgah di rumahnya Kulthum bin Al-Hadam. Nah. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan kepada Alid pun juga demikian untuk hijrah, dan akhirnya Allah izinkan sampai berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berikutnya hijratu ahlil bait, hijrahnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini kan ditinggalkan keluarganya ini ya di Mekah. Berpisah beliau dengan keluarganya. Sehingga sampai walamma staqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal menetap tenang di Madinah ya. Sudah aman ya. Tenang tinggal di Madinah, maka beliau arsala Zaid bin Harithah. Beliau mengutus Zaid bin Harithah wa Abu Rafi' ila Makkah, dan juga mengutus Abu Rafi' ke Makkah ya. Naam. Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' ya ke Makkah untuk apa? Faqadima bi Fatimah wa Umm Kulthum bi bintai An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka berdua menjemput ya, disuruh, diutus untuk apa? Menjemput Fatimah ya dan Ummu Kulthum ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bi Ummul Mukminin Saudah, demikian pula untuk menjemput Ummul Mukminin Saudah ya. Wa Ummu Aiman wa Usamah bin Zaid ya. Demikian pula Ummu Aiman dan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga wa kharaja ma'ahum Abdullah ibn Abi Bakrin, dan juga keluar pula bersama mereka Abdullah bin Abi Bakar ya. Abdullah putra siapa? Abu Bakar. Naam. Tayyib bi iyali Abi Bakar, bersama dengan keluarga Abu Bakar yaitu Ummu Ruman ya, wa Asma wa Aisyah ya. Ummu Ruman, Asma dan Aisyah radhiyallahu anhum wa anhunna ajma'in. Naam. Wa dhalika ba'da sittati ashhur min hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrahnya keluarga Nabi ini kapan? Setelah 6 bulan ya. 6 bulan setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setengah tahun ya jaraknya. Masyaallah. Nah, demi agama, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, rela berpisah ya. Nah, dengan keadaan yang seperti itu. Ya enggak ada HP Android ya. Yang ada batu. Nah, enggak bisa telepon-teleponan, bagaimana sekarang, di mana sekarang, bagaimana posisi, bagaimana anak sudah makan. Enggak ada seperti itu ya. Ya berpisah sudah. Allah musta'an. Artinya berpisah ini pun juga merupakan perkara yang sangat berat ya. Berpisah dengan keluarga memang sangat berat, tapi demikianlah bersabar ya, demi agama ya. Barakallahu fiik, perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kehidupan kita semua ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun juga resikonya dan berbagai macam perkara dikorbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demi perjuangan. Kalau dikatakan masih sibuk cari dunia saja ya. Allah musta'an. Barakallahu fiik. Naam. Berpisah dengan keluarga ya untuk cari ma'isyah, untuk dunia ya. Naam. Ya ini merupakan ibadah, kewajiban memang ya. Barakallahu fiik. Tapi untuk tingkat berpisah dengan keluarga semata-mata karena perjuangan, ini enggak semua orang bisa melakukannya ya. Taufik min Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hijratu Suhaib. Hijrahnya Suhaib ya, radhiyallahu taala anhu. Qala alaihi rahmatullah wa hajara Suhaibun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berhijrahlah Suhaib. Nah. Bagaimana kisahnya? Walamma arada al-hijrata, ketika beliau ingin hijrah, hendak berangkat hijrah, ya, hajazahul musyrikun, orang-orang musyrik menghadangnya. Ya. Orang-orang musyrik menghadangnya. Nah. Bukan perkara yang mudah ini hijrah ini, ya. Banyak tantangan, ya. Banyak gangguan. Sampai bahkan pun Rasul hijrahnya bagaimana? Sembunyi-sembunyi. Bukan perkara yang gampang. Nah. Dan hijrah ini merupakan ibadah yang azim, amat sangat besar, ya. Membuktikan akan keimanannya kepada Allah, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Ketika dia berangkat hijrah justru dihadang oleh orang-orang musyrik, sehingga fatakhalla an amwalihi lahum wa kanat katsiratan, sehingga beliau menyerahkan harta bendanya yang amat sangat banyak kepada orang-orang musyrik, ya. Wa kanat katsira, dan harta bendanya banyak, ya, hartanya banyak berlimpah ruah, sehingga hartanya itu semuanya diserahkan kepada siapa? Orang-orang musyrik. Asetnya, subhanallah, ya. Wallahi bukan perkara yang ringan ini. Bukan perkara yang ringan, ya. Inilah bukti keimanan tersebut. Bukti keimanan rela mengorbankan harta bendanya. Tentunya siapa yang enggak suka, enggak cinta dengan harta benda ini? Diusahakan tiap hari, kerja tiap hari, wah, sudah sekian lama nabung-nabung, rupanya hilang sekejap saja, ya, diserahkan kepada orang-orang musyrik. Nah, berat yang seperti ini, ya. Barakallahu fiik. Ini beliau serahkan harta benda itu agar apa? Bisa lolos, ya, agar bisa lolos hijrah ke Madinah. Mungkin kalau orang sekarang, wah, goblok kamu itu, ya. Nah, kamu kerja tiap hari, cari makan aja sekarang ini susah. Demikianlah di zaman itu bukan perkara yang gampang cari makan, ya. Bagaimana kelaparannya Nabi dan para sahabatnya, para budaknya pun juga demikian kelaparan mereka. Bukan perkara yang gampang cari makan. Sudah capek-capek kerja, sudah banyak harta begitu kamu berikan kepada orang musyrik hanya untuk ikuti Rasul saja. Tentunya orang kalau enggak beriman akan ngomong, oh, goblok kamu ini, ya. Na'udzubillah. Ini perkara keimanan, ya. Dan yang seperti pun juga banyak, ya. Ujian pada manusia, ya. Barakallahu fiik. Sudah enak-enak kerja, gajinya besar, jabatannya tinggi, nah, ditinggalkan. Karena apa? Ya, karena memang pekerjaannya banyak hal-hal yang haram, pekerjaannya memang banyak-banyak yang mungkar, pekerjaannya banyak-banyak yang menyelisihi syariat, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena imannya masya Allah, dia rela meninggalkan profesinya itu. Luar biasa, ya. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan pekerjaan yang haram, pemasukan gaji yang haram karena Allah, Allah ganti pekerjaannya itu, yang dia tinggalkan itu, dengan yang lebih baik, jauh lebih baik. Mungkin akan Allah segerakan di dunia ini, kalau tidak pasti Allah ganti nanti di surga dengan yang lebih baik, selama dia meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak tipu menipu, bikin nota pun juga harus, pak ini tulisnya sekian pak ya, padahal belanjanya itu 1 juta, pak tolong tulis 1 juta 100 ya. segala lini di berbagai tempat bekerja, perusahaan, pabrik, perdagangan, ya subhanallah, hampir-hampir sulit untuk mendapat yang jujur, ya. Atau juga pekerjaan-pekerjaan yang ribawi, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang riba, ya. Masya Allah, Allah berikan ilmu, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, sehingga imannya, ya, yang bisa menguasai keadaan, bukan imannya yang dikalahkan oleh dunia ini. Iman yang mengalahkan itu semua pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Nah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Barakallahu fiik. Sehingga kemudian Suhaib ini, ya, fa khallu sabilahu, sehingga pun juga mereka memberikan jalan, ya, meloloskan Suhaib ini radhiyallahu taala anhu. Nah. Falamma wasala al-Madinah, ketika Suhaib ini sampai di Madinah, Masya Allah, Allah selamatkan, Allah tolong beliau alaihi radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau waqasa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qissatahu. Beliau mengisahkan kisahnya ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika mau berangkat dihadang orang-orang musyrik, ya. Kemudian terpaksa dia meninggalkan, menyerahkan harta bendanya kepada orang-orang musyrik. Qala, lalu Rasul menjawab, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ribhul bai'i Aba Yahya, ya. Nah, ini merupakan keuntungan jual beli wahai Abu Yahya, ya. Nah, keuntungan jual beli, kamu membeli akhirat, kamu membeli surga dengan harta bendamu yang mahal ini, yang banyak ini, ini merupakan keuntungan yang besar berlipat ganda wahai Abu Yahya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Enggak akan Allah sia-siakan sama sekali, pasti Allah ganti dengan keuntungan yang berlipat ganda, ya. Barakallahu fiik. Wa Abu Yahya kunyatu Suhaib radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Yahya merupakan kunyanya Suhaib radhiyallahu taala anhu. Sampai seperti itu di antara para sahabat yang berhijrah, ya, untuk bergabung bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam demi agama dan perjuangan, perlu pengorbanan, ya. Nah, bagaimana dengan kita, pengorbanan untuk dakwah ini, ya? Bagaimana dengan harta benda kita yang kita miliki untuk dakwah ini, ya? Barakallahu fiik. Tentunya yang seperti ini perlu kita teladani, ya. Barakallahu fiik. Ya jelas kita masih sangat jauh dengan mereka. Jangan dibandingkan, jangan diukur-ukur. Ya, masih sangat jauh dah. Ya. Nah, tapi kita punya satu modal. Ya. Cintanya kita kepada mereka. Ya. Cintanya kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Cintanya kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kerinduan kita kepada mereka. Ya. Dengan izin Allah, Allah kumpulkan kita dengan cintanya kita kepada mereka tersebut. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang ia cintai di hari kiamat kelak. Walaupun kita enggak punya pengorbanan sama sekali mungkin, ya. Mau mengorbankan ini untuk infak fisabilillah, untuk dakwah, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, berat, pelit, ya, atau enggak peduli, ya. Allah musta'an. Ini suatu kekurangan. Ya. Tapi jangan ditambah lagi dengan kekurangan yang berikutnya. Yaitu apa? Nah, jangan sampai hilang cinta kita kepada mereka, ya. Kalau enggak bisa minimalnya itu sudah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, rindu kepada beliau dan demikian kepada para sahabatnya, ya. Nah, pengorbanan demikian pula amalan kita pun amat sangat jauh dengan mereka. Jangan disamakan, ya. Jangan dibanding-bandingkan, ya. Nah, barakallahu fiik, amat sangat jauh, ya. Tapi kita tentunya ingin juga bersama dengan mereka, kumpul bersama mereka. Maka harapan kita inilah, kerinduan kita dan cinta kita kepada mereka ini sebagai modal kita. Insyaallah Allah kumpulkan kita bersama mereka. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat kelak bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita memang cinta betul kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, dengan izin Allah, Allah kumpulkan kita dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada kita, ya. Tapi inilah karena rahmat Allah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah amat sangat luas sehingga Allah bisa saja mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Banyak-banyak berdoa, ya. Barakallahu fiik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampai di sini dulu dars kita untuk di malam hari ini. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.